Roma, kondonga 18. Lontai ma manappa inda solata to matappa, to malamma pika matappa sanna, ana tak malalo sipengkaya inda sipenawanna. Akaden tau, matoto ungka matappa sanna, lambi nawa, malaasan diande ingganna hupanna kinande. Sapok dendu kak solata to malamma pika matappa sanna sinawa ya, pemali diande bale, anggan nutam mala diande. Maka den tau tak umpisei kinande, tak lamala umpak basisi tompisei kinande. Anindo tompisei kinande, tak duka lamala umpasala tomandiasan ningganna hupanna kinande. Akatau ya to'o, inana tahiman duka puang ala ta'ala. Pasaluisia ya topenawa diona kalemu. Akan nabahani kuak lampasala indo sabuak na dewata. Lahuahaka lasalahaka, tak iko pahalu ulambanni, akadesiannya duka puana umpuisanni. Ana tak mala talama toto kamata pasanna aka kuasa dewata umpaka totoi. Den tau muuai, den nallo masih hopuhaya anala allo senga. Ana den duka tau muuai, ton tababanti allo sangi mapia. Sapo handa mapia lako si mesa-mesa tau lamak palako ya duka situhu kamahingangam penawanna. Menamennam pise iallo, tau ya to'o napateen na kompak kasallei dewata. Ana menamenna tak umpise ikinande, napa susi anamala umpak kasallei dewata kena kuhu isumanga langan nolona puang ala ta'ala kinande ya to'o. Susi to'i tompise ikinande, napateen anamala umpak kasallei duka dewata anamak kuhu sumanga langan nolona puang ala ta'ala. Aka kita tomatappa, tubuh hakika mate hakika, tak kia lontuhi paelok kaleta. Aka tubuh kia lompalako liu paelok na dewata, anna maka mate kia lasi tuhu duka paelok na dewata. Aka susi tuwo tateem mateta, dewata muampuanni. Aka yanto kasunganna anna mateng Kristus lambi tuwo sule, anna mala ia mendadi dewatanna to tuwanna to mate. Dadi tak delalanna, lamala kua umpasala padammu to matappa. Anna tak toi lamala umpak basisi. Akala pada-pada kia tinandala ko olona puang ala ta'ala dihotto. Aka puhati suha nawa. Susi inde batakadana dewata. Mak dandia ku ua. Si mesa-mesa upatau la mak balinguntu di oloku menomba. Anna inggana upatau. Lana aku ya nawa angkan niko puang ala ta'ala. Dadi la pantang ki mengolola ko puang ala ta'ala untula inggana pak palakuanta. Yanto kasunganna anala taung ki mala lasi pasala mesa sola mesa. Sapok lampeahi alalanna, anna mala taung pogau indolana suhunna meto batama dosa padammu tomatappa. Kau-kau, akasakalebu mak puang Yesus dewatanta, nasuhung ku katappa isi dasi daku ua, tak dem moipo dola mesa kinande lape mali diande. Sapok makak dem padangku tomatappa muuai, pemali hitia diande kinande ya to'o, ya manasa annala madosai kena ande. Maka muande ko mesa kinande anna denni solamu mak tulak-tulak penawanna kahana manipi pi kamatappasanna, yan tiaisanga tak ko mak palako situhu pak kamase. Yan to anna kuuan, tak tau mala muande mesa kinande kelana polalan ni masapu kamatappasanna solata to matappa. Akaindo solata to matappa, na angkahan duka Kristus dia maidosana umpolalang kamateanna. Daum palako mesa pak palakoam moilam pemapian niko kena pekadakian nia solamu, dana yai polek napolalan nasasaiko. Aka maka tuo kilang kapahentaan na puang ala ta'ala, taya kahakah kinande solaihu dipaito'okna. Sapu handan dipaito'okna ila anna, kamalolan penawa, kasiolaan nana katilalasam. Yasan na yato'o, butu dio yamai penawa maseho. Menna-menna umpalako inde paelok na Kristus puhadi tula, tau ya to'o umpamasanna mia penawanna puang ala ta'ala, annala napak kasallei padanna hupatau. Yanto annala tapialunna lalanna, annamala umpadellu kia kasiolaan annala sipakatoto kia mesa sola mesa. Damuan dea indo kinande na pemalinna solamu, dana na polalan ni kadake indo puhana kaha puang ala ta'ala kempugaui. Muyana taisam ya pada-pada tawa inganna hupanna kinande malasan diande, sapok maka lamuande ki mesa kinande, anna layai nasuhungan mesa solata mehonno tama dosa, manasa anna umpogau ki kasalaan. Dotan tia tak ki muande bale, ana tak ki muihu anggur batu haka lompogau ki pak palako senga, kilompakin desan ni dosa padanta tomatappa. Handam mapia hia kita anda-andai kita duka, indola mahingan na penawanta, anggam puang ala ta'ala lamusan ni. Kehongko anna maupa lakoto tak mpasala kalena kempogau imesa pak palakoan indo ta'na na pesalaan kena pogau i. Sapo menna-menna mak tulak-tulak penawanna kelamwande mesa kinande ananande sian, manasa anana pasalai puang ala ta'ala tau ya to'o, aka indo papagusanna tak situhu kamahingangan penawanna. Aka ingganna-ingganna sia kita isi tuhu kamata pasanta sola kamahingangan penawanta anata pogau i, ya manasa anna dosa ika kendesanna.